body. Ku pejamkan sejenak mataku. Ku buka hatiku sebelum ku kembali untukmu. Yakini nikmat yang kau beri, sekarangnya padamu kan kembali. Pejamkan sejenak mataku. Kembali.